mencari ilmu tentang qawaid fiqhiyah. Masalah yang pertama ialah at-ta'arif wal mustalahat al-muhimma fi hadzal bab. Definisi-definisi, istilah-istilah penting pada ilmu ini, pada bab ini tentang al-qawaid al-fiqhiyah. Yang pertama ialah ta'rifu al-qawaid. Definisi kalimat al-qawaid. Al-qawaid bentuk jamak dari kata-kata qa'idah. Secara bahasa dimaknakan dengan asas. Qa'idah hiyal asas, pondasi, dasar. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan dari situlah dimaknakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 127 tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail al-ayah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail mengangkat qawa'id, ini mengangkat pondasi-pondasi Baitullah Ka'bah. Al-qawa'id yani al-usus, asas-asas Baitullah Ka'bah. Begitu pula ayat yang lainnya yang di sana disebutkan kata-kata qawa'id. Di An-Nahl ayat yang ke-26. Allah mengatakan, wa atallahu bunyanahum minal qawa'idi. Wa atallahu bunyanahum minal qawa'idi. Al-qawa'id, al-usus. Ini salah bahasa. Adapun secara istilah, qaidah ini secara makna istilahinya diikhtilafkan oleh para ulama. Mereka ikhtilaf dikarenakan satu pembahasan, satu permasalahan yang cukup penting di antara mereka, yaitu apakah al-qa'idah, sebuah qa'idah itu dikatakan qa'idatun kulliyah ataukah qa'idatun aghlabiyah. Kalau kulliyah itu menyeluruh. Kalau aghlabiyah itu yang mendominasi, tidak menyeluruh. Jadi yang namanya kaidah. Kaidah itu sebuah kaidah yang menyeluruh. Ataukah kaidahnya hanya mendominasi pada umumnya saja. Kulliyah ataukah aghlabiyah. Ala qaulain. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Saya sebutkan dua-duanya. Bagi ulama yang menyatakan bahwasanya kaidah itu kulliyah, Ini pendapat jumhur fuqaha, jumhur ulama. Al-qa'idatu kulliyah. Yang namanya qa'idah itu sifatnya kulliyah, menyeluruh. Tidak ada yang tertinggal daripadanya. Maka maknanya, makna qa'idah secara istilah ialah hukmun kulliyun, hukmun kulliyun yang tabiqu ala juz'iyatin kathira min akthara min bab. Hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatin kathira min akthara min bab. Artinya adalah hukmun kulli, sebuah hukum yang menyeluruh. Yang tabiqu ala juz'iyatin kathirah, yang bisa diterapkan, yang bisa diterapkan pada bagian-bagian person-person yang sangat banyak. Min aktsara min bab, pada banyak bab. Sebuah hukum yang menyeluruh, yang bisa diterapkan pada person-person yang sangat banyak, pada lebih dari satu bab, atau pada banyak bab ilmu. Itu pengertian kaidah kalau dikatakan sebagai kaidah kulliyah. Hukmun kulli. Tergantung ini kaidah apa. Kalau dia terkait dengan perkara tafsir, tinggal antum tambahi kata-kata tafsir. Hukmun kulliyun tafsiri. Kalau babnya hadis, hukmun kulliyun hadithi. Kalau babnya fiqih, anda mengatakan hukmun kulliyun fiqhi. Tergantung bidangnya apa. Paham misalnya ya. Dikarenakan kita membahas masalah kaidah fiqhiyah, maka ditambahi kata-kata fiqih. Hukmun kulliyun fiqhi. Hukmun kulliyun fiqhiyun. Yantabiqu ala juz'iyatin kathirah min aktsara min bab. Sebuah hukum kulli yang menyeluruh, fiqhi dalam bab fiqh, yang tabiqu ala juz'iyatin kathira, yang bisa diterapkan pada person-person yang sangat banyak, min aktsara min bab, pada banyak bab. Ini namanya kaidah fiqhiyah. Dipahami insyaAllah ya. Yang namanya hukmun kulli, artinya sebuah hukum yang sangat menyeluruh, tidak ada yang tertinggal daripadanya, kecuali perkara yang sangat jarang terjadi. Fiqhiyun, khusus bab fiqh, mengeluarkan bab-bab yang lainnya, bidang ilmu yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang tabiku ala juz'iyatin kathir min akthar min bab, itu menjelaskan tentang sifat sebuah kaidah. Yang namanya sebuah kaidah terangkum padanya, masuk padanya sekian banyak person-person masalah yang begitu banyak, dan dia lebih dari satu bab. Bab ini, bab ini, bab ini, banyak bab, semuanya dirangkum dalam sebuah kaidah. Satu kaidah padanya terdapat sekian banyak cabang-cabang permasalahan. Ini definisi kaidah menurut jumhur fuqaha yang berpendapat al-kaidah kulliyah. Adapun yang berpendapat bahwasanya kaidah itu sifatnya aghlabiyah atau aktsariyah, kaidah itu sifatnya yang mendominasi pada umumnya saja, tidak kulli, tidak menyeluruh. Artinya ada di sana masalah-masalah yang luput, yang tertinggal. Yang tertinggal daripadanya. Ini pendapat Al-Hanafiyah. Pendapatnya sebagian ulama mazhab Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwasanya al-qa'idah sifatnya aghlabiyah. Tahu aghlabiyah, sifatnya ghalib. Mayoritas saja. Dia mencakup mayoritas masalah, bukan semua masalah. Dengan pendapat yang kedua ini, antum tinggal mengganti kata-kata kulli dengan kata-kata aghlabi. Kalau tadi dikatakan hukmun kulliyun. Kalau sekarang menjadi kata-kata hukmun aghlabiyun. Selebihnya sama. Apa selebihnya? Katakan hukmun aghlabiyun fiqhiyun. Terus yantabiqu ala juz'iyatin katsirah min aktsara min bab. Sebuah hukum yang sifatnya aghlabi. Sifatnya aghlabi. Hukum mayoritas. Bukan menyeluruh. Fiqhiyun dalam perkara fiqh. Yang bisa diterapkan pada person-person yang sangat banyak. Pada lebih dari satu bab. Barakallahu fikum. Masing-masing ulama kita merojikan satu dari dua pendapat tadi, ada yang mengatakan pendapat yang pertama yang rajih, ada yang mengatakan pendapat yang kedua yang rajih. Khilaf masyhur. Ala kulli hal, ini definisi kaidah. Lughatan wastilahan. Secara bahasa dimaknakan dengan asas. Secara istilah ada dua pendapat di kalangan para ulama, tergantung apakah dia kulliyah ataukah dia aghlabiyah. Kalau dia kulliyah, maka dibahasakan dengan hukmun kulliyun fiqhiyun yantabiqu ala juz'iyatin katsirah min aktsara min bab. Kalau dia dimanakan aghlabiyah, maka dikatakan hukmun aghlabiyun fiqhi yantabiqu ala juz'iyatin katsirah min aktsara min bab. Difaham ya? Maka dari definisi ini antum tahu yang namanya sebuah kaidah. Sebuah kaidah itu sebuah kalimat yang simpel. Kalimatnya simpel, tapi mengandung makna yang begitu luas. Kalimatnya sedikit, tapi person-person, satuan-satuan masalah yang terkandung padanya sangat banyak. Sangat banyak. Itu kaidah. Misalkan kaidah A. Kaidah A gitu. Dengan kaidah ini, antum bisa menghukumi sekian banyak masalah. Masalah ini. Sekian banyak. Dengan satu kaidah. Dengan satu kaidah. Nanti akan dibahas, misalkan ya ikhwan, al-aslu fil asya at-tahara. Hukum asal sesuatu adalah suci. Sebuah kaidah. Antum pegang baik-baik, antum bisa menghukumi sehingga banyak masalah. Ada yang tanya apa hukumnya kain suci ataukah najis? Kamu jawab, hukum asalnya adalah suci. Itu kaidah namanya. Apa hukum lantai kita ini? Anda mengatakan al-aslu fil asya at-tahara. Hukum asal adalah suci. Apa hukumnya peci? Apa hukumnya tanah? Apa hukumnya berbagai macam keadaan yang ada ini? Kamu kasih sebuah kaidah. Al-aslu fil asya at-tahara. itu namanya kaidah. Satu kalimat antum sebutkan bisa menghukumi sekian banyak masalah. Itu namanya kaidah. Sehingga sangat penting sekali untuk memahami yang namanya kaidah. Baik. Yang kedua. Dari definisi yang penting disampaikan adalah definisi kata-kata al-fiqhiyah. Kan al-qawa'id al-fiqhiyah. Al-fiqhiyatu secara bahasa nisbatun ilal fiqh. Dia penisbatan kepada kata-kata fiqhun, kata-kata fiqh. Ya, al-fiqhiyah, ya-nya ya nisbah. Nisbatun ilal fiqh. Nisbah pada kalimat lafad al-fiqh. Berarti yang kita bahas, kaidah fiqh bukan kaidah ilmu-ilmu yang lain. Tayyib. Wal-fiqhu lughatan al-fahm. Fiqh secara bahasa, lafad fiqh secara bahasa dimaknakan dengan al-fahm, pemahaman. Al-fiqhu lughatan al-fahm, pemahaman. Ada yang mengatakan waqila al-fiqhu al-fahmu daqiq. Ada yang mengatakan yang namanya fiqh pemahaman yang sangat mendetail. Bukan semata-mata pemahaman, tapi sebab pemahaman yang begitu mendetail. Itu fiqh. Adapun secara istilah, kalimat atau lafaz fiqh istilahan, secara istilah ialah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al ilmu bil ahkam syar'iyyah al amaliyah al muktasabah min adillatiha at tafsiliyah al ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Itu fiqh. Yang artinya adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat amaliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang amaliyah, sifatnya amalan, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ini namanya fiqh secara istilah. Berarti dia pembahasannya ahkam syar'iyah. Bukan ahkam aqliyah. Bukan hukum-hukum akal atau semisalnya. Dan dia sifatnya amaliyah. Yang berkaitan dengan amal-amal. Berarti tidak membahas masalah akidah. Tidak membahas masalah akidah. Masalah tauhid. Masalah keimanan dan semisalnya. Yang dibahas hukum syariat yang sifatnya amaliyah. Kemudian fiqih itu diambil dari dalil yang terperinci. Diambil dari dalil yang terperinci. Masalah ini, dalilnya ini. Namanya tafsiliyah. Gitu ya, itu makna kaidah. Ini sekarang makna fiqih. Baik, sekarang kita gabung. Dua lafaz ini. Kaidatun fiqhiyatun. Definisi sebuah bidang ilmu yang namanya kaidah fiqhiyah. Sehingga dikatakan ta'rif al-qa'idah al-fiqhiyah kafanin mustaqil. Definisi lafad qa'idah fiqh sebagai sebuah ilmu tersendiri. Apa definisinya? Definisinya barakallahu fikum. Sekali lagi kembali kepada khilaf ulama sebelumnya. Kulliyah atau keaglabiyah. Yang mengatakan dia kulliyah. Maka definisinya ialah ilmun. Ilmun yubhathu fihi an hukmin kulliyin fiqhiyin. Ilmun yubhathu fihi an hukmin kulliyin fiqhiyin. Alladhi juz'iyatuhu kathiratun kulliyah. Jadi sebuah ilmu yang membahas tentang hukum kulli. Sebuah ilmu yang membahas tentang sebuah hukum kulli yang menyeluruh tentang masalah fiqih. Yang mana person-personnya sangat banyak dan menyeluruh. Alladhi juz'iyatuhu kathiratun kulliyah. Ini yang mengatakan kulliyah. Ada pun yang mengatakan aglabiyah, tinggal dirubah sedikit. Ilmun yubhathu fihi an hukmin aglabiyin fiqhi. Ila akhirnya. Ini definisi tentang kawaid, kaidah al-fiqhiyah. Dan definisi yang namanya ilmu kawaid fiqhiyah. Dari sini barakallahu fikum tergambar bagi antum. Bahwasanya ilmu kaidah fiqhiyah adalah sebuah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang sangat menyeluruh atau aghlabiyah tentang masalah fiqh yang berkaitan dengan ahkam syar'iyah amaliyah. Ahkam syar'iyah amaliyah. Barakallahu fikum. Ini tentang masalah definisi al-qa'idah, definisi al-fiqh. Dan definisi ilmu qa'idah fiqhiyah. Masalah yang kedua. Istimdadu hadzal ilm. Istimdadu hadzal ilm. sumber pengambilan ilmu ini. Ini ilmu diambil dari mana? Namanya istimdad. Yang pertama, diambil dari Al-Quranul Karim. Diambil dari Al-Quranul Karim. Ada beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Ayat ini teranggap sebagai qa'idah. Ayat tapi teranggap sebagai qa'idah. Dan itu cukup banyak. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Di Al-Baqarah 275 ayatnya. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Itu kaidah. Jual beli halal, riba haram. Ayat tapi semacam sebuah kaidah. Yang kedua, diambil dari sunnah nabawiyah sahihah. Ini kaidah diambil dari sunnah Nabi yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Cukup banyak. Beberapa hadis yang teranggap sebagai sebuah kaidah. Seperti hadis la darara wa la dirara. Hadis la darara wa la dirara. Ini hadis yang hasan li ghairihi. Dari banyak sahabat. Ini hadis lafadznya kaidah di kalangan para ulama. Kaidah namanya ad-dararu yuzal. Kama sayati. Ini akan dibahas insyaAllah ta'ala. Yang namanya ma'adharu dihilangkan. Atau dengan nama qa'idah. Qa'idah la dararu wa la dirar. Tidak ada ma'adharu dalam Islam. Dan tidak ada atau tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Ini qa'idah. Yang ketiga diambil dari ijma' ulama'. Diambil dari ijma' ulama. Sebuah kaidah yang disepakati semua ulama. Seperti kaidah la ijtihada ma'an nas. Kaidah la ijtihada ma'an nas. Tidak boleh berijtihad ketika sudah ada dalil. La ijtihada ma'an nassi. Tidak ada ijtihad bersama dengan nas dalil. Ini sebuah kaidah disepakati oleh para ulama. Ada ayat, ada hadis, dalil, selesai. Antum enggak bisa berijtihad. Itu namanya kaidah. Juga diambil dari aqwalus sahabah. Pernyataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan yang lain-lainnya. Sehingga ilmu ini barakallahu fikum sebuah ilmu yang ada pada Al-Qur'an, ada pada hadisnya Rasulullah SAW, ada pada aqwalus sahabat, ada pada ijma' ulama, ada pada ilmu syar'i. Sehingga sumbernya itu ilmu syariat. Sumbernya adalah dalil. Sehingga ilmu ini datangnya dari syara'. Datang dari para salafun salih. Barakallahu fikum. Walaupun pada pengembangannya ya fahamtina azakumullah. Ini ilmu banyak dipakai dan disalahgunakan oleh para muta'asibah. Orang yang fanatisme madhab. Bahkan dipakai, disalahgunakan oleh kebanyakan para munharifin, orang-orang menyimpang, barakallahu fikum. Sehingga diketahui ini ilmu syar'i. Baik. Masalah yang ketiga. Menjelaskan tentang ahammiyatu al-qa'idah al-fiqhiyah. Ahammiyatu ma'rifati al-qa'idah al-fiqhiyah. Pentingnya mengetahui kaidah fiqhiyah. untuk apa kita mempelajari ilmu ini? Pentingnya apa mempelajari ilmu seperti ini? Jawabannya barakallahu fikum, mempelajari ilmu ini sangat penting. Ada beberapa poin yang bisa kita sebutkan di sini yang menggambarkan kepada kita tentang betapa pentingnya belajar ilmu ini, kaidah fiqhiyah. Yang pertama, ialah takribu maqasidil ulum. Takribu maqasidil ulumi. Bisa mendekatkan pemahaman kita tentang maksud-maksud dari semua ilmu-ilmu yang ada. Takribu maqasidil ulumi. Antum belajar masalah fiqih. Dengan mengetahui kaidah-kaidah fiqhiyah, sangat memudahkan bagi antum untuk mengetahui maksud inti ilmu fiqih. Antum punya kaidahnya. Namanya takrib maqasidil ulum. Antum ingin belajar bahasa Arab, mengkaji ilmu nahwu dan sarafnya tadi, itu kaidah Arabianya. Dengan mengkaji nahwu dan sarafnya, antum akan mengetahui dengan memahami dengan lebih jelas tentang maksud ilmu bahasa Arab. Demikian seterusnya. Kaidah dalam perkara akidah, dalam perkara hadis, dalam perkara tafsir, dengan mengerti kaidahnya akan memudahkan bagi antum untuk mengetahui maksud-maksud inti ilmu tersebut. Ini muhim jiddan. Yang kedua, jam'un limanthuril masail. Mengumpulkan masalah-masalah yang terpencar-pencar. Jam'un limanthuril masail. Jadi masalah-masalah fiqih yang begitu banyak, di sekian banyak bab, terkumpul pada sebuah kaidah. Atau mengumpulkan di sebuah kaidah. Tidak banyak-banyak. Sehingga yang ketiga ialah al-istighna'u biha an hifzil juz'iyat wa afradil masail. Al-istighna'u biha, cukup dengan kaidah ini, tidak perlu antum menghafalkan person-person, satuan-satuan masalah yang ada. Al-istighna'u biha an hifzil juz'iyati wal masail. Daripada antum capek menghafalkan masalah pertama, hukumnya ini, masalah kedua, hukumnya ini, ketiga ini, empat sampai 1000 masalah kamu hafalkan. Pahaman. Cukup antum menghafal kaidah saja. Menghafal kaidahnya saja. Dengan tahu kaidahnya, cukup bagi antum dengan ini untuk mengetahui sekian banyak masail, sekian banyak person-person, masalah-masalah fiqih yang ada. Jadi simple. Pegang kaidahnya, selesai. Apapun masalah yang disampaikan kepada kamu, tahu jawabannya dengan kaidah yang sama. Difahami insyaAllah ya. Antum punya kaidah. Wa halallahu al-bay'a wa harama riba. Datang kepada antum seseorang bertanya tentang sebuah transaksi, sebuah akad. Ini hukumnya apa akad ini? Kamu cek. Ternyata aman dari riba. Kamu katakan apa? Halal. Ini halal. Dalilnya mana? Wa halallahu al-bay'a wa harama riba. Datang lagi yang kedua, tanya lagi akad yang lainnya lagi. Kamu cek. Ada unsur riba padanya. Kamu katakan apa? Haram. Dalilnya mana? Wa harramar riba. Satu ayat kamu pakai untuk semua akad, semua transaksi. Kadang halal, kadang riba dengan ayat yang sama. Kaidah ya. Sangat penting sekali. Barakallahu fikum. Sehingga masalah yang centang perenang antum kumpulkan dengan sebuah kaidah, tidak usah menghafal person masalahnya, hafal kaidahnya, akan tahu dengan sendirinya masalah-masalah rincian yang terkandung di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini ilmu ini sangat penting diketahui oleh para ulama ahli ijtihad. Dengan ilmu inilah para ulama kita bisa menghukumi semua masalah-masalah kontemporer. Dengan ilmu ini para ulama kita bisa menghukumi masalah kontemporer. Saya mengatakan ulama kita bukan itu. Dikatakan masalah kontemporer. Dulu enggak pernah ada. Di zaman salaf enggak pernah ada. Di zaman fuqaha 4 enggak pernah ada. Adanya di zaman milenium ini. Masalah A. Apa hukumnya ini? Para ulama kita membahas, mengkajinya. Di antaranya menggunakan ilmu qawaid fiqhiyah. Barakallahu fikum. Sehingga ini ilmu sangat-sangat penting. Barakallahu fikum. Naam. Ini mukaddimat muhimmah yang saya anggap penting diketahui bagi antum sekalian terkait dengan ilmu ini. Barakallahu fikum. Wailah panjang. Panjang sekali ke mukaddimah. Mukaddimah penting yang harus sampaikan terkait dengan ilmu ini. Tapi sementara cukup. Mengetahui makna qawaid, makna fiqhiyah, dan mengetahui istimdadnya apa supaya kita mantap dan yakin mengkaji ilmu ini, tidak ragu-ragu. Dan pentingnya mengkaji ilmu kaidah fiqhiyah. Dengan ilmu kaidah fiqhiyah, anda akan diajari kaidah-kaidah muhimmah dalam fiqh. Dengan kaidah ini, anda akan bisa mengetahui banyak masalah fiqh. Hanya dengan menghafal kaidahnya saja. Barakallahu fikum. Dan yang kita pilih adalah Mambumah As-Sa'di. Yang pertama dikarenakan di suhu latiha. Mudah dan gampang dipelajari insyaAllah ta'ala. Dan yang kedua dikarenakan ada syarah dari Sa'di rahimahullah. Dan syarah dari para ulama-ulama yang lainnya. Sehingga memudahkan bagi kita untuk menjelaskannya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Pegang Mambumah semuanya atau jiping ini? Tahu jiping? Ngaji kuping. Pegang kan? Ya. Kita mulai ya, ikhwan. Mulai apa sudah? Mulai ya? Dimulai. Ya, kalau saya mulai, resikonya harus khatam. Ya. Antum dikasih waktu hari Jumat. Tadi harus kita khatamkan hari Jumat ini. Gitu ya. Nah, sampai malam gak khatam, ya harus begadang malam supaya khatam. Siap ya? Baik. Allah yang barakikum. Baik. Pembahasan kita gak bakal panjang. Waktu yang sangat sempit. Kita hanya membahas secara mujmal. Yang disampaikan insyaAllah terkait dengan fawaid-fawaid yang muhimah saja. Barakallahu fikum. Pembahasan kaidah fiqhiyah panjang ya, ikhwan. Gak mungkin dibatasi kecil gitu. Panjang. Tapi kita kasih yang mujmal saja. InsyaAllah ta'ala. Langsung masuk bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah al-mufassir al-usuli al-faqih Abdul Rahman bin Nasir bin Abdul Sa'di rahimahullahu ta'ala fi mawdhu'atihi rahimahullahu ta'ala. Qala beliau alhamdulillahil 'aliyyil 'arfaqi وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. Ini mukaddimah dari beliau. Saya artikan. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi. Segala puji bagi Allah Zat yang maha ali, yang maha tinggi. Maha tinggi, uluwul zat, maha tinggi zatnya, di atas arasnya, dan uluwul sifat, yang maha tinggi sifatnya, maha sempurna sifat-sifatnya. Al-arfaqi, zat yang maha rafiq. Al-arfaq, rafiqun fi af'alihi. Zat yang maha rafiq, yang maha santun, yang maha lembut, para semua tindakan-tindakannya. Semua perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, ini maslahat yang sempurna dan hikmah yang sangat sempurna. Ar-Rafiq. Wa jami'il asyai wal mufarriqi. Zat yang mengumpulkan banyak perkara di satu perkara. Wal mufarriqi. Dan yang memisah-misahkan masalah pada perkara yang lain. Ini adalah berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagai nama Allah. Al-Jami' bukan nama Allah. Al-Mufarriq bukan nama Allah. Tapi ini babnya min bab al-ikhbar. Min bab al-ikhbar memberitakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jama'al asya'a fi syai'in. وفرق الأشياء في شيء آخر. Itu maknanya, ikhwan. Allah mengumpulkan sekian hal pada sesuatu. Dan Allah memisah-misahkan banyak hal pada sesuatu pula. Contoh. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua makhluknya. Mengumpulkan semua makhluknya. Pada permasalahan Allah yang menciptakan mereka. Allah yang ngasih rezeki mereka. Allah yang mengatur urusan mereka. Ini semuanya sama. Semua makhluk Allah yang menciptakan. Semua makhluk Allah yang ngasih rezeki. Semua makhluk Allah yang mengatur urusan mereka. Al-Jami'. Di saat yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala memisah-misah mereka. Dipisahkan dalam perkara surahnya. Syakalnya. Panjang pendeknya, hitam putihnya, bagus jeleknya, dan segala macamnya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tampan, ada yang sedikit tampan, ada yang agak kurang tampan, dan segala macamnya dibeda-bedakan. Dalam satu perkara disamakan, dalam perkara yang lain dibedakan. Al-Jami' al-Mufarriq. Difahami insyaAllah ya. Qala zin ni'amil wasi'atil ghazirah. Zat yang memiliki ni'am. Jama ni'mah. Zat yang memiliki kenikmatan-kenikmatan al-wasi'ah yang begitu luas. Al-ghazirah yang begitu banyak. Yang begitu deras. Ini menjelaskan tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah begitu luas, begitu banyak. Luas dan begitu banyak. Wa in ta'udu nikmat Allahi la tusuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, enggak bakal kamu bisa menghitung seluruhnya. Barakallahu fikum. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah yang dikasih nikmat adalah syukur nikmat. Nikmat Allah sangat banyak, sangat luas, enggak mungkin terhitung. Kewajiban kita adalah syukur nikmat. Mengakui itu nikmat dari Allah Azza wa Jal. Kemudian bertahmid, memuji Allah atas nikmat tadi. Dan yang ketiga, menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal hikamil bahiratil kathirah. Zat yang memiliki hikam. Hikmah. Hikmah al-bahirah, hikmah yang membuat akal itu tercengang. Ya, bahirah. Yang membuat akal tercengang, takjub. Al-kathirah, hikmah Allah sangat banyak. Ini hikmah pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah pada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah pada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Semua af'alnya Allah itu hikmahnya besar. Banyak. Makhluknya Allah juga mengandung hikmah yang besar. Perintah-perintah Allah juga mengandung hikmah yang sangat besar. Jadi, al-hikamil bahiratil kathirah, zat yang maha hikmah pada perbuatannya, pada penciptaannya, dan pada perintah-perintahnya. Af'aluhu, tindakan Allah Azza wa Jalla memiliki hikmah yang besar, wa makhlukatuhu, makhluk-makhluknya juga punya hikmah yang besar, wa ma'muratuhu, atau wa awamiruhu, dan perintah-perintah Allah pun juga mengandung hikmah yang sangat besar. Sehingga semuanya ada hikmahnya barakallahu fikum. Qala thumma salatu ma'a salamin da'im. Kemudian salawat bersama dengan salam sejahtera selalu. Ala Rasul Qurasyil Khatim. Yang dirimbakan selalu kepada Rasulullah SAW. Al-Qurasyi dari Quraisy, Al-Khatim, penutup para Nabi. Ini salawat dan salam ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari suku Quraisy dan beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para anbiya wal mursalin. Qala wa alihi wa sahbihi al abrari, dan juga diberikan kepada keluarga jin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang baik. Al haizi maradib al fakhari, yang mereka meraih mendapatkan tingkatan-tingkatan yang membanggakan. Martabat-martabat, derajat-derajat al-fakhar, yang begitu membanggakan. Yang begitu bagus. Nah, martabatnya para sahabat banyak. Ilmu yang manfaat, amal yang saleh, martabat di dunia, dan juga martabat di akhirat. Ilmu nafi', amal saleh, martabat di dunia, dan martabat fil akhirah. Ini terkait dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, kata beliau, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi ويوصل العبد إلى المطلوب. Kata beliau, i'lam, ketahuilah. Hudita, semoga engkau diberi hidayah. Ini doa kepada para thullabul ilm supaya dikasih hidayah. Anna afdhalal minan, bahwasanya minnah, anugerah yang paling afdal, ialah ilmun, sebuah ilmu, yuzilu syakka anka waddaran, ilmu yang menghilangkan keraguan-raguan dari kamu, dan menghilangkan kotoran-kotoran dari kamu. Wa yakshiful haqqa lidhil qulubi, dan ilmu yang menyibak kebenaran, ilmu yang menyibak kebenaran, bagi yang punya hati, yang punya akal. Wa yusirul abda ilal matlubi, dan ilmu yang bisa mencapaikan seorang hamba kepada apa yang dia cari. Baik, pada fakrah ini, al-muallif As-Sa'di rahimahullah dan menjelaskan bahwasanya, yang pertama, anugerah Allah sangat banyak. Minanullahi ta'ala kathiratun al-ibad. Minnah-minnah, anugerah-anugerah Allah itu sangat banyak bagi hamba-hambanya. Lalu belum menjelaskan, dari semua anugerah tadi, anugerah yang paling afdal adalah al-ilm. Sehingga dikatakan, al-ilmu afdalul minan. Yang namanya ilmu, anugerah Allah yang paling afdal. Dari semua kenikmatan, semua anugerah, yang paling afdal adalah ilmu. Antum dikasih yang namanya kesehatan, dikasih harta, dikasih ini, dikasih itu. Banyak anugerah, banyak nikmat. Tapi yang paling afdal, al-ilm. Dan yang dimaukan adalah al-ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian, di sini beliau menjelaskan yang ketiga, tentang ciri-ciri ilmu yang manfaat. Menjelaskan tentang ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang merupakan anugerah terbesar. Belum mengatakan sini, ilmu yang manfaat ialah ilmu yang bisa menghilangkan dua hal dari hati seorang hamba. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa menghilangkan dua hal dari hati seorang hamba. Yang pertama, menghilangkan syubhat. Syubhat yang membuat orang ragu-ragu pada kata-kata ilmun yuziru syakka. Ilmu yang menghilangkan keragu-raguan dari kamu. Itu syubhat. Ilmu yang bisa menghilangkan syubhat. Yang kedua, syahwat. Yang kedua, syahwat. Ini pada kata-kata wadaran. Jadi ilmu yang bisa menghilangkan syahwat, syahwat pada hati. Syahwat yang membuat hati berpenyakit dan segala macamnya. Ini adalah ilmu yang manfaat. Sebuah ilmu yang bisa menghilangkan syubhat dan syahwat dari kamu. Beliau menyebutkan dua poin ini, ikhwan, dikarenakan dua hal ini merupakan inti penyakit hati. Beliau menyebutkan dua poin ini, dikarenakan dua ini merupakan inti penyakit hati. Amradul qulub, penyakit-penyakit hati semuanya kembali pada dua hal. Penyakit syubhat, penyakit syahwat. Syubhat membuat orang kafir, membuat orang musyrik, membuat orang mubtadi, membuat orang munharif. Syubhat. Ya, syubhat membuat orang kufur, ima kufur, ima syirik, ima dalalat, kesesatan, inhirafat, penyimpangan, bid'ah, bid'ah, afkar hadamah, ideologi yang menyesatkan, yang menghancurkan, di syubhat. Ini penyakit yang membahayakan. Yang kedua, syahwat. Al-dhunub wal-ma'asi, dosa, kemaksiatan, kefasikan, dan yang lain-lainnya, syahwat. Ini semua penyakit hati terkumpul pada dua ini. Maradu syubha, maradu syahwat. Maka ketika antum punya ilmu, ketika antum punya ilmu dan ilmu itu bisa menghilangkan dua perkara ini, maka dikatakan sebagai ilmu yang manfaat. Dan itu ilmu yang paling afdal, anugerah yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu yang bisa menghilangkan dua penyakit ini, syubhat dan syahwat. Naam. Dengan ilmu inilah akan tersibak al-haq bagi seseorang. Kamu akan tahu yang hak dengan ilmu ini. Dengan ilmu ini pula seorang hamba akan sampai pada tujuannya. Tujuan ilmu ialah beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dia beramal saleh di atas bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Naam. Thamarah daripada ilmu yang manfaat adalah al-yaqin. Ya. Thamarah, buah daripada ilmu yang manfaat, al-yaqin. Yakin menghilangkan syubhat. Yang kedua, thamarahnya adalah al-imanu tam. Membuahkan keimanan yang sempurna. Iman yang berbuah amal saleh. Dengan ini akan menghilangkan yang namanya syahwat. Barakallahu fikum. Sehingga ini ilmu yang paling mulia, andukan yang paling afdal. Ilmu manfaat. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala lanjut. Fahris ala fahmika lil qawa'idi jami'atil masailis syawaridi litartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taktafi subul alladhi qad wufiqa wa hadhihi qawa'id nadhamtuha min kutubi ahlil ilmi qad hasaltuha جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر والبر. Belum mengatakan setelah itu, telah menjelaskan masalah pentingnya mencari ilmu, pentingnya ilmu yang manfaat. Belum melanjutkan. Setelah itu kata beliau, fahris, bersungguh-sungguhlah ala fahmika lil qawa'idi, bersungguh-sungguhlah untuk memahami kaidah-kaidah ilmu. Ini lebih fokus lagi. Kalau ilmu yang manfaat luas, ikhwan. Ilmu yang sangat banyak, luas. Beliau mengatakan setelah itu, yang berikutnya lagi, dari semua ilmu yang ada ini, adalah kau bersungguh-sungguh untuk memahami kaidah-kaidah ilmunya. Kata beliau, jami'atil masail syawaridi. Yang namanya kaidah akan mengumpulkan masalah-masalah yang centang perenang. Syawarid, jamaknya syarid. Kalau orang jamaah bilang syarat. Tahu jamaah ya, yang turun Arab. Biasa mereka menggunakan bahasa-bahasa Amiyah. Hah? Mana? Syarat. Tahu syarat? Kabur dia ya, Pak. Mana? Syarat. Dari kata-kata ini, syarid. Syawarid, jamak syarid. Yakni masalah-masalah yang kabur ke sana kemari. Kamu kumpulkan jadi satu para sebuah kaidah. Itu fungsinya kaidah. Jami'atil masail syawaridi. Kaidah-kaidah yang bisa mengumpulkan sekian banyak masalah-masalah yang centang pernang tadi. Darah kelas itu. Ini anjuran dari beliau. Dalam menimba ilmu agama, harus mendahulukan kaidah-kaidah ilmunya. Ini namanya maslak, cara metodologi yang ditempuh oleh para ulama dalam talabul ilmi. Memulai dengan qawaidul ulum, kaidah-kaidah asas-asas ilmunya. Ada muhim jiddan. Pengen ngerti yang namanya bahasa Arab, harus mengkaji kaidah-kaidah ilmu Arab. Yang paling penting dua, nahwu dan sharafnya. Kepengen mengerti yang namanya akidah, mengerti yang namanya tauhid, harus mengkaji qawaid wa usul fil akidah. Dikaji usul sunnah, usul iman, usul akidah. Pahami itu ya. Kepengen tahu yang namanya tafsir, harus mengkaji usul tafsirnya. Kepengen tahu masalah fiqih, harus mengkaji masalah usul fiqihnya dan kaidah fiqhiyahnya. Demikian seterusnya. Ini akan membuat antum kokoh. Kokoh ilmunya, kokoh belajarnya, dan menyingkat waktu. Menyingkat waktu. Baik. Kata beliau menjelaskan efeknya, samarahnya. Ketika antum mengkaji, bersungguh-sungguh mengkaji kaidah-kaidah ilmu. Samaranya adalah litartaqi fil ilmi khairan murtaqa, supaya engkau menanjak, engkau naik dalam ilmu ini dengan sebaik-baik murtaqa, dengan sebaik-baik engkau naik dalam sebuah tingkatan. Ini yang pertama ya kan, fungsi atau samara pertama dengan kita mengkaji qawaidul ulum, kaidah-kaidah ilmu. Anda akan terus naik, menanjak ilmunya ya kan. Dan bagus naiknya tadi, tanjakannya tadi itu. Dan yang kedua, wa taktafi subul ladzi qad wufiqa, dan engkau mencontoh, meneladani jalan orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, yakni mencontoh para ulama. Ini dua samarah, dua samarah belajar qawaidul ulum. Yang pertama mencontoh para ulama. Para ulama mengkaji dasar-dasar ilmu terlebih dahulu, baru kemudian mengkaji ilmu secara luas. Dan yang kedua, antum akan bertahap dalam talabul ilmi, akan mencapai puncak yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Ini faedahnya mengkaji qawaidul ulum. Beda ya ikhwan. Orang yang mengkaji kaidah-kaidah ilmu dengan yang langsung mengkaji pembahasan panjangnya. Beda. Yang mengkaji panjangnya dia hanya tahu masalah ini, tahu masalah ini, tahu masalah itu. Tapi, ya, tapi antum yang tahu kaidah-kaidahnya, antum pegang kaidahnya, antum bisa memahami semua masalah dengan kaidah tadi. Lebih mantap, lebih rasikh, lebih kokoh dalam ilmu tadi, barakallahu fikum. Dan semua bidang ilmu ada qawaidnya. Qawaid fil lughah, qawaid fil tafsir, qawaid fil hadith, qawaid fil fiqh, qawaid fi kada. Semua ada qawaidnya. Pakri qaidahnya. Anda akan banyak memahami masalah-masalah rinciannya, barakallahu fikum. Sehingga Syekh Sa'di memberikan semangat kepada kita dua hal. Semangat talabul ilmi umuman, ilmu yang manfaat. Dan yang kedua, dikasih semangat untuk mempelajari kaidah-kaidah dalam semua bidang ilmu yang ada. Ada muhimun jiddan. Qala rahimahullah wa hadhihi qawa'idu nazamtuha. Berikut ini adalah kaidah-kaidah yang saya rangkai. Min kutbi ahli ilmi qad hasaltuha. Dari buku-buku para ulama, saya menghasilkan kaidah ini. Artinya kaidah yang akan dibawakan nanti bukan dari beliau pribadi, tapi diambil dari buku-bukunya para ulama. Kaidah fikih. Jazahumul maula azimul ajr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka pahala yang begitu besar. Wala afwa maghfiranihi wal birri, dan memberikan kepada mereka kemaafan disertai dengan maghfirah dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah dari beliau yang semuanya menjelaskan tentang pentingnya belajar kaidah, kaidah al-ilm. Ada sebuah kalimat disebutkan dari para ulama tentang masalah ini. Mereka mengatakan, man hurimal usul, hurimal wusul. Man hurimal usul, hurimal wusul. Ini sebuah kalimat yang indah, konsepnya para ulama. Man hurimal usula, hurimal wusula. Yang diharamkan dari usul, kaidah-kaidah ilmu, maka diharamkan dari sampai kepada ilmu tadi. Jadi ya, man hurimal usula, hurimal wusul. Kalau orang tidak paham kaidah, tidak bakal sampai pada ilmu yang diinginkan. Dia kepingin belajar bahasa Arab, kepingin bisa ngomong Arab, kepingin bisa membaca kitab Arab, tapi tidak pernah belajar kaidah Arabnya, tidak belajar nahwunya dan sorofnya, tidak bakal sampai pada ilmu tersebut. Paling tahu ya kalimat-kalimat sedikit, kifalak bekhair, gitu aja. Tapi tidak tahu bagaimana kaidah nahwunya, tidak paham dia. Man hurimal usul, hurimal usul. Kepingin belajar masalah fiqih, tidak belajar usul fiqihnya. Tidak ngaji kaidah fiqihnya. Gerambe yang aja, tahu aja. Oh, yang namanya salat hukumnya wajib. Kita aja, kan? Hukumnya ini, hukumnya ini. Tapi terkait dengan dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya, penjabarannya, dan yang lain-lainnya, dia tidak punya. Ini harus belajar usul kulli ilm, kaidah dalam semua ilmu yang ada. Man hurimal usul, hurimal usul. Barakallahu fikum. Baik, indahaina minal muqaddimah. Selesai dari muqaddimah, warakallahu fikum. Masuk pada pembahasan inti daripada risalah ini, maudhu'ah ini, penyebutan kaidah per kaidah yang dibawakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Masih kuat? Ya. Apa ini? Kenapa enggak ini? Apa? Cerah dulu. Hah? Lanjut sampai menjelang Jumatan atau? Ya, Pak. Hah? Coba diem. Ya Pak Ustaz. Terserah saya atau terserah mereka? Hah? Ya Pak. Istirahat dulu. Apa lanjut? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Loh, jangan senyum-senyum. Nanti teruskan lagi. Habis Jumatan, talim lagi. Pada asur, talim lagi. Pada maghrib, talim lagi. Pada isya, talim lagi. Subuh, talim lagi untuk antum. Hah? Ya apa? Lanjut. Lanjut. Masya Allah. Labat. Kalau saya sudah istirahat tadi, tenang aja. Terus ini. Jangan bilang terus, tuh enggak paham. Paham kan? Dipahami. Warakallahu fikum. Saya tersembahkan apa? Enggak usah ya, Pak. Oh, tersembahkan. Iya, kan. Karena kita tambah tersembahkan ya, Pak. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti kitab ini. Mungkin sampai jam 7 pagi. Ya. Ada mulai 6:30 loh ya, Pak. Masya Allah ini. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wanniyatu syartun lisairil amal. Biha as-salahu wal fasadu lil amal. Wanniyatu syartun lisairil amal. Biha as-salahu wal fasadu lil amal. Ini pembahasan kaidah pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, yang artinya wan niyatu syartun li sa'il amal. Yang namanya niat syarat untuk semua amalan. Bihas salahu wal fasadu lil amal. Dengan niat amal itu dikatakan soleh ataukah fasid. Ini kaidah disebut dengan kaidah innamal a'malu binniyat. Namanya kaidah, kaidah innamal a'malu binniyat. Kaidah diambil dari mana ya, Pan? Lafaz ayat, hadis ataukah ijma ulama? Dari lafaz hadis. Hadis innamal a'malu binniyat. Adapun bahasa yang dipakai oleh para fuqaha terkait dengan masalah ini ialah mereka mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Ini lafaz kaidah yang dipakai oleh para ulama tentang masalah ini. Al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara tergantung maksud dan niatnya. Kalau menggunakan lafaz hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, amal tergantung niatnya. Baik, kaidah ini hadhihi al-qa'idah salah satu dari 5 kaidah besar fiqh yang disepakati para ulama. Jadi kaidah fiqhiyah itu sangat banyak. Luas. Dari semua kawaid tadi itu ada 5 kaidah besar. Namanya al-kawaid al-khamsul kubra. 5 kaidah besar fiqhnya para ulama. Dibawakan semuanya? Semuanya ya? Ya, tergambar terlebih dahulu. Yang pertama, kaidah al-umuru bimaqasidiha. Ya sekarang ini. Atau dengan bahasa lain kan, kaidah innamal a'malu binniyat. Ya. Yang pertama. Al-umuru bimaqasidiha atau kaidah innamal a'malu binniyat. Ini sekarang. Yang kedua. Kaidah al-masyakkatu tajribu taisir. Kaidah namanya al-masyakkatu tajribu taisir. masyakah, perkara yang memberatkan, mendatangkan kemudahan. Ya, kondisi yang memberatkan, mendatangkan kemudahan-kemudahan. Namanya al-masyakah tajlibut taisir. Dua. Tiga. Ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Semua bentuk madarrah dan membahayakan orang lain dihilangkan dalam Islam. Atau dengan bahasa lain, kaidah la darara wa la dirar. Semua yang madarrah dihilangkan. Semua yang membahayakan dihilangkan. Atau kaidah la darara wa la dirar. Tiga. Yang keempat. Kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Perkara yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Perkara yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Empat. Kurang berapa? Apa yang hadirnya, Evan? Naam, kaidah al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan atau adat istiadat itu dijadikan sebagai hakim. Al-'adah muhakkamah. Ini disebut dengan al-qawa'id al-khamsul kubra. Lima kaidah terbesar dalam perkara fikih yang disepakati para ulama. Dikatakan besar sebab padanya terdapat sekian banyak masalah yang tercakup. Bukan semata-mata masalah. Padanya terdapat kaidah-kaidah yang lain yang tercakup pada satu kaidah tadi. Sebuah kaidah punya cabang-cabang kaidah yang begitu banyak. Masing-masing cabang kaidahnya punya masalah yang begitu banyak. Jadi banyak sekali. Yang dikatakan al-qa'idul kubra besar. Nah, antum lima ini aja antum hafalkan baik-baik dengan cabang-cabangnya. Sudah antum kayak faqih. Masyaallah ya, kayak faqih. Seakan-akan antum suara yang faqih gitu ya. Masyaallah. Baik. Ini lima kaidah besar. Yang pertama apa ini? Membahas sekarang ini, ikhwan. Kaidah al-umuru bimaqasidiha atau kaidah innamal a'malu binniyat. Bis. Baik. Terkait dengan kaidah ini ada beberapa masail yang perlu disampaikan. Tidak mungkin semuanya, ikhwan. Tidak mungkin semuanya. Yang penting-penting saja. Kaidah al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama dalilnya. Dalil untuk kaidah ini yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Hadis Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Hadis innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Masalah kedua. Manzilatu hadhil qa'idah. Kedudukan kaidah ini. Disebutkan hadhil qa'idah tadkhulu fi jami' abwabil ilmi. Kaidah ini masuk dalam semua bab-bab ilmu. Ya, ini kaidah masuk dalam semua bab-bab ilmu. ilmu apapun dimasuki oleh pembahasan ini. Tentunya yang dimaukan ilmu syariat ya kan, bukan ilmu dunia, ilmu syariat. Yang kedua, manzilah kedua. هذه القاعدة تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. قاعدة ini masuk pada 70 bab. Dari bab-bab fiqih. Demikian disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. 70 bab dari bab-bab fiqih. Kepengen tahu rinciannya? Silakan lihat dalam kitab Al-Asbah wan-Nadha'ir As-Suyuti. Beliau menyebutkan rincian 70 bab tadi. Manzilah ketiga. Hadhihi al-qa'idatu thuluthul ilmi. Kaidah ini mengandung sepertiga ilmu. Thuluthul ilmi. Gimana cara ngitungnya ya, Van? Jadi yang namanya ilmu yang berkaitan dengan seorang hamba itu ada dibagi tiga. Ilmu terkait dengan hati, terkait dengan lisan dan anggota badan. Al-qalb wal-lisan wal-jawarih. Kaidah ini berkaitan dengan masalah hatinya. Masalah hatinya. Sehingga dikatakan thuluthul ilm. Sehingga ini kaidah begitu besar, begitu agung, barakallahu fikum. Masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga ialah ta'riful niyyah. Definisi niat. Niat itu bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. An-niyatu lughatan al-qasdu. Niat secara bahasa dimaknakan dengan al-qasdu. Maksud. Bermaksud. Berniat. Adapun secara istilah. Niat ini punya dua makna. Ada makna am. Ada makna khas. Ada makna yang umum. Ada makna khusus. Adapun makna am, niat dengan makna yang umum, definisinya adalah imbi'athul qalbi, imbi'athul qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan, imbi'athul qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li gharabin min jalbi naf'in aw daf'i dhurrin min jalbi naf'in au daf'i dhurrin halan au ma'alan. Halan au ma'alan. Imbi'athul qalbi nahwa ma yarahum wafiqan li gharadin min jalbi naf'in au daf'i dhurrin halan au ma'ala. Itu namanya niat secara umum. Apa ikhwan? Imbi'athul qalbi. Lafadz ini sangat penting. Ini definisinya Ahlussunnah. Imbi'athul qalbi. Tergeraknya hati. Tergeraknya hati. Ini muhim. Berarti niat di sebelah mana tempatnya ikhwan? Niat tempatnya di mana? Di hati. Bukan di mana? Bukan di lesan. Ini definisi sangat penting untuk perhatikan. Imbi'athul qalbi. Tergeraknya hati. Ya, tergeraknya hati. Kepada apa yang dia pandang cocok. Kepada apa yang dia pandang cocok untuk sebuah tujuan. Baik itu jalbu naf'in, mendatangkan kemanfaatan, atau daf'u dhurrin, menolak kemadharatan. Halan sekarang ini, au ma'ala, atau di masa akan datang. Tergeraknya hati. Tergeraknya hati. Terhadap apa yang dia pandang cocok untuk sebuah tujuan. Menggapai kemaslahatan, menolak kemadharatan, sekarang atau di masa akan datang. Itu namanya niat. Paham ya? Itu namanya niat. Niat di mana, Ikhwan? Di hati. Ada seorang yang tergerak untuk mengerjakan kebaikan. Itu sudah niat. Tergerak untuk meredam kemadharatan. Itu niat. Sudah niat barakallahu fiikum. Imbi'athul qalbi. Ingat ini ta'rif yang disebutkan oleh para fuqaha dan ta'rifnya Ahlus Sunnah. Yang ajib, ya, yang aneh ikhwan ya. Rata-rata yang mengkaji kaidah fiqhiyah dari semua madhab, terutama dari kalangan Syafi'iyah, ketika menyebutkan definisi niat menggunakan definisi ini. Ini definisinya Syafi'iyah, ya kan? Anda melihat dalam kitab Al-Asbah wa-Nawair Ibn Nujaim. Ini definisinya Al-Baydawi. Syafi'iyul madhab. Ketika mendefinisikan niat menggunakan kata-kata ini, imbi'athul qalbi. Tapi ketika bab masalah mahallun niyah dikatakan berlisan. Pembahasan masalah hukum mereka melafalkan niat tadi. Apa itu niat? Ya nawaitu. Dengan cara melafalkan niat tadi, nawaitu. Harus ada kata-kata nawaitunya itu. Jadi definisi yang disebutkan berseberangan dengan praktek yang mereka lakukan. Ini adalah keajaiban dunia dari kalangan haula Syafi'iyah. Barakallahu fiikum. Jadi kalau ditanyakan, definisinya apa sih niat itu? Yang punya ilmunya ini. Katanya Al-Baydawi, imbi'athul qalbi. Gak mudeng apa yang dimaukan sama dia itu. Ya kalau imbi'athul qalbi, apa yang dilafalkan? Cukup dengan hati yang tergerak. Labas. Ini makna am. Ada definisi niat dengan makna khas. Dengan makna khas. Yaitu qasdu at-taqarrubi ila Allah. Qasdu at-taqarrubi ila Allah fi ijadil fi'li aw al-imtina'i anhu. Qasdu at-taqarrubi ila Allah fi ijadil fi'li awil imtina'i anhu. Berniat bermaksud taqarrub. Bermaksud taqarrub. Mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam mewujudkan perbuatan. Atau meninggalkan perbuatan. Ada unsur taqarrubnya kepada Allah. Niat taqarrub. Niat ta'ah. Niat ibadah kepada Allah dalam mengerjakan sesuatu atau dalam meninggalkan sesuatu. Namanya apa, Ikhwan? Namanya apa ini? Namanya ikhlas. Namanya ikhlas. Mengharapkan Allah semata dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga niat dengan makna khusus sama dengan ikhlas. Sama dengan ikhlas. Barakallahu fikum. Jam 7 kurang 5. Masalah berikutnya. Ini panjang ya, Bang. Masalah berikutnya. Masalahnya hanya saya ambil dari nawabannya beliau. Masalah berikutnya adalah an-niyatu syartul amal. Niat adalah syarat bagi semua amalan. An-niyatu syartul amal. Yang dikatakan sama beliau, wan-niyatu syartun lisa'iril amal. Yang namanya niyah adalah syarat amalan. Dalilnya hadis di atas, innamal a'malu binniyat. Kemudian soal. Di sini ada pertanyaan. Saya tanya apa? Antum yang jawab. Antum yang jawab ya. Huna soal ya. Apakah semua perbuatan, semua amal harus ada niat? Siapa yang angkat tangan ini? Apa saya tunjuk ini? Silakan Fadil Ikhwan. Antum. Apakah semua perbuatan, semua amal dipersyaratkan adanya niat? Jawabannya? Naam. Dalilnya yang tadi ya. Innamal a'malu binniyat. Masya Allah. Sebelah depan saya berarti. Antum. Apakah semua perbuatan, semua amalan dipersyaratkan adanya niat? Jawabannya? Jangan ragu-ragu, jangan bingung. Jangan takut. Apakah semua perbuatan, semua amalan dipersyaratkan adanya niat? Iya. Jawabannya sama ya. Masya Allah. Sebelah kiri saya. Yang mana yang saya tanya ini? Andum. Iya. Tidak. Iya sekarang tidak. Tidak. Berarti? Berarti amal tidak perlu pakai niat. Amal-amal ibadah. Masya Allah. Ikhwan. Nah, ikhwan. Ini panjang pembahasan di kalangan para ulama. Jadi kalimat an-niyatu syartun lil amal, niat itu syarat bagi amalan, yakni amal-amal yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana keterangannya? An-niyatu syartun lil amal ay likulli amalin yutaqarrabu bihi ilallah. Niat itu syarat bagi amal, yakni untuk semua amalan-amalan yang diniatkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu i'tiqadi, akidah, ataukah dia fi'li, perbuatan, ataukah dia qauli, ucapan. Ya hukumnya wajib, ya hukumnya sunnah. Yudhobit ya Ikhwan. Kullu amalin yutaqarrabu bihi ilallah. I'tiqadiyan kana, au fi'liyan, au qawliyan, wajiban, au sunnatan. Niat itu merupakan syarat amal yakni untuk semua amal-amal yang diniatkan takarrub. Diniatkan takarrub kepada Allah. Baik i'tiqadi, akidah, au fi'li, perbuatan, au qawli, ucapan, wajib hukumnya, adakah sunnah hukumnya secara syariat. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Ini dhabitnya. Berarti di sana ada amal-amal yang tidak memerlukan niat. Paham ya? Tidak memerlukan niat. Tidak dipersyaratkan niat. Apa itu? Apa itu? Luar diam. Apa ya, Pak? Apa itu? Apakah ada amal-amal yang tidak diperlukan niat padanya? Apa itu? Barakallahu fiik. Di sana ada amal-amal yang tidak dipersyaratkan niat. Tidak perlu pakai niat. Dia sudah selesai urusan. Dhabitnya ialah, dhabitnya adalah, kaidahnya adalah, ma yuqsadu bihi tarkuhu. Ma yuqsadu bihi tarkuhu. Apa-apa yang diniatkan untuk ditinggalkan. Ma yuqsadu bihi tarkuh. Itu kalimatnya simpelnya. Seperti qada'u duyun, menunaikan, membayar hutang. Membayar hutang ya. Ini tujuannya untuk meninggalkan hutang tadi. Semata-mata engkau bayar hutang kamu, selesai urusan. Tidak perlu yang namanya niat. Niat qada'idain. Saya utang kepada antum 10 ribu. Semata-mata saya kasih uang 10 ribu kepada antum, selesai urusan. Tidak perlu yang namanya niat. Hutang saya dikatakan selesai. Dikatakan bebas, selesai beres dengan semata-mata menyerahkan uang tadi itu. Contoh yang lain ialah izalatun najasat, menghilangkan najis, menghilangkan najis. Semata-mata hilang najisnya, suci dia, selesai. Tidak perlu niat. Niat menghilangkan najis. Ini namanya ma yuqsadu bihi tarkuh. Kalau yang dibahasakan oleh para ulama namanya af'alut turuk. Af'alut tark. Tindakan-tindakan dengan tujuan meninggalkannya. Ini bab-bab semacam ini tidak dipersyaratkan adanya niat. Apakah dapat pahala? Apakah dapat pahala? Jawabannya semata-mata itu tidak dapat pahala. Dia baru dapat pahala ketika ada niat tambahan, namanya niyatut taqarrub. Niat taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya untuk husul thawab. Tujuannya untuk mendapatkan pahala. Jadi khulasahnya ya ikhwan, ada amal-amal yang dipersyaratkan niat dan dengan itu akan mendapatkan pahala. Yang poin pertama tadi, kullu amalin yutaqarrabu bihi ilallah. Semua amal yang diniatkan taqarrub kepada Allah harus ada niat, otomatis dapat pahala dengannya. Yang kedua, ada amal-amal yang tidak diper, syaratkan niat padanya. Tapi untuk dapat pahala harus niat taqarrub. Ini pada ma yuqsadu bihi tarkuh, semua yang dituju, yang diniatkan meninggalkannya. Semata-mata meninggalkan cukup, tidak usah pakai niat. Tapi untuk mendapatkan pahala harus dengan tambahan niyatu taqarrub. Untuk husul thawab, untuk mencapai mendapatkan pahala tadi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nama ikhwan. Antum meninggalkan perkara yang haram, apakah disyaratkan niat? Jawabannya tidak. Semata-mata antum tidak mengerjakannya, selesai. Apakah dapat pahala? Jawabannya tidak. Untuk dapat pahala harus ada tambahan niat. Apa itu? Niyatu taqarrub ila Allah. Engkau meninggalkan keharaman tadi dengan niat beribadah kepada Allah, mentaati Allah, taqarrub kepada dengannya. Saya tidak merokok karena saya tahu haram. Saya tidak mau mencuri karena saya tahu hukumnya haram. Saya niatkan taqarrub kepada Allah. Saya menjauhi yang namanya khamr, yang namanya perzinaan dan yang lain-lainnya. Saya tinggalkan semuanya itu. Saya tahu itu perkara haram. Ditinggalkan dalam rangka taqarrub kepada Allah. Maka dapat pahala. Semata-mata meninggalkan, tidak dapat pahala. Ini pentingnya memberdayakan niat. Barakallahu fikum. Gitu ya. Di lapangan sana ada konser. Konser apa ini? Musik. Masya Allah. Orang Samarinda datang semuanya ke sana. Enggak main-main ini. Konser musik nasional ini. Mendatangkan yang dari manca dunia. Semuanya ke sana semua. Ada yang di rumah. Enggak ke sana. Semata-mata tidak ke sana itu cukup. Enggak pakai niat. Terkait dengan masalah pahalanya tergantung niatnya masing-masing. Kalau dia niat kesananya itu enggak kesananya dikarenakan tahu perkara haram. Saya enggak tahu di perkara haram, saya enggak mau ke sana. Maka dengan atau diam di rumah dapat pahala. Niat taqarrub untuk husul thawab. Dapat pahala. Nah, dapat tetangganya. Loh, mas, kok enggak ke sana, mas? Haram. Loh, mas, kok malah ngopi di sini? Ini yang halal, itu yang haram. Antum minum kopi dapat pahala. Duduk santai di rumah dapat pahala. Kenapa? Ada niat tambahan. Namanya apa ini? Niat taqarrub kepada Allah. Dengan meninggalkan perkara yang haram tadi. Atau lagi orang lain. Mas, udah berangkat. Males. Males kata dia. Dapat apa ya, Mas? Dapat apa ini? Tergantung. Kalau hati dia ke sana, ibi'atul qalbi, kau ingin hadir, tapi lagi malas, bisa dapat dosa ya. Hah? Kenapa dah hadir? Takut dimarahi sama abi. Nanti dimarahi sama ustaz. Nanti dia ada kecondongan, sudah punya niat. Dan perkara-perkara dosa, maka dapat dosanya para kelompok. Ala kulli hal dirinci dengan perincian tadi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sudah? Apa cukup? Keluar dia 10 menit. Lanjut. Terakhir ya, Pak. Supaya lengkap pembahasannya. Yang terakhir ialah maradibun niyah. Dibahasakan dengan martabat-martabat niat. Bisa juga dibahasakan fungsi niat. Niat ini punya dua fungsi. Yang pertama ialah tamyizul ibadati anil adat. Membedakan antara ibadah dan adat. Itu dengan niat. amalannya sama. Yang membedakan niat, ini dapat pahala ibadah, ini dapat hanya perkara mubah adat. Tergantung niat. Ada orang barakallahu fikum mandi. Mandi. Semata-mata mandi, hukumnya apa? Mubah, adat. Tetapi dia, ada seorang yang mandi dengan niatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mandi janabah. Apa pahala? Mandi dalam rangka untuk ibadah setelahnya. Mandi untuk jumatan. Mandi untuk salat id. Mandi untuk ihram. Ini menjadi perkara ibadah. Dikarenakan niatnya tadi. Tamyizul ibadat anil adat. Barakallahu fikum. Paham ya? Ada orang datang ke masjid. Datang masjid. Yang ini datang sekedar untuk layeh-layeh. Hanya duduk-duduk di masjid. Hukumnya apa ini? Mubah. Yang lainnya ke masjid. Niatnya untuk jamaah di masjid. Untuk taklim di masjid. Untuk menghafal di masjid. Untuk murojaah di masjid. Tidak apa pahala. Namanya ibadah. Amalnya sama. Dengan niat menjadi berbeda. Barakallahu fikum. Ada orang mengeluarkan uang. Ngasih uang ke seseorang. Tergantung niatnya. Kalau dia semata-mata ngasih. Begitu. Begini. Dikasihkan begitu aja. Perkaranya mubah. Perkaranya mubah. Mungkin bayar hutang atau semisalnya. Tapi ketika dia mengeluarkan uang. Dengan niat zakat. Ibadah. Dengan niat sedekah. Ibadah. Dengan niat wakaf. Ibadah. Wahakal. Itu dengan niat. Tamyizul ibadat anil adat. Yang kedua. Tamyizul ibadati ba'dihi an ba'd. Tamyizul ibadati ba'dihi an ba'd. Membedakan antar ibadah. Membedakan antar ibadah. Penjabarannya adalah yang namanya ibadah. Ada ibadah fardu. Ada ibadah sunnah. Ini dibedakan dengan niat. Yang sunnah ada rawatib, ada nafilah, ada mustahabah. Dibedakan dengan niat. Yang wajib ada wajib adaan. Wajib karena menunaikan. Ada wajib karena qadaan, mengqada. Ada wajib karena kafaratan, kena kafarat. Ada wajib karena nadhran, hukum nazar. Semua dibedakan dengan niat. Ada wajib ada, wajib qadha, wajib kafarah, wajib nazar. Ini empat jenis perkara wajib. Itu semuanya dengan niat. Ini menunaikan ibadah, atau mengqadha, atau kafarah, atau nazar. Dengan niat. Paham ya? Yang sunnah juga begitu. Ini rawatib, atau bukan rawatib. Dengan yang namanya niat. Sehingga tamyizul ibadah di ba'diha min ba'd. Membedakan ibadah dari satu dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ada orang puasa. Sahur tadi malam. Makan sahur. Macam-macam. Ini puasa apa ini? Puasa adaan. Puasa qadaan. Puasa kafarah. Atau puasa nazar. Wajib atau sunnah. Semua dengan niat tadi. Cara niatnya bagaimana? Imbi'atul qalbi. Harus ada di hatinya antum. Di hati antum menyatakan ini niatnya qadha, ini niatnya kafarah. Di hati. Imbi'atul qalbi. Barakallahu fikum. Terakhir? Terakhir. An-niyatu 'ala qismain. Niat itu dibagi dua. Yang pertama disebut dengan niyatul amal. Namanya niyatul amal. Niat pada amalan. Ini yang dibahas di atas. Ini yang telah lewat penyebutannya. Yang kedua disebut dengan niyatul ma'muli lahu. Niyatul ma'muli lahu. Niat untuk siapa kamu beramal. Ini namanya keikhlasan. Namanya keikhlasan. Hadhihi al-ikhlas. Ada niyatul amal. Dua fungsi. Membedakan ibadah dan adat. Yang kedua ibadah. Antar ibadah. Yang kedua namanya niyatul ma'muli lahu. Disebut dengan al-ikhlas. Disebut dengan keikhlasan. Barakallahu fikum. Naam. Nah, terkait dengan poin yang kedua, niyatul ma'muli lahu, ini disertai dengan ittiba' dengan muwafaqah. Orang dibagi empat terkait dengan yang kedua ini. Terkait dengan niyatul ma'muli lahu. Ada yang mukhlisun muwafiq, ikhlas, ittiba' sunnah. Yang kedua, ada yang ikhlas saja tanpa mutaba'ah. Yang ketiga, mutaba'ah tanpa keikhlasan. Dan yang keempat, la ikhlas wala mutaba'ah. Empat. Ini dibahas pada pembahasan niyatul ma'muli lahu, niat keikhlasan dia dalam beramal. Ada yang ikhlas plus mutaba'ah, ini yang terima. Ada ikhlas saja tanpa mutaba'ah, ini bid'ah. Ada mutaba'ah tanpa keikhlasan, ini syirik. Dan yang keempat, la ikhlas wala mutaba'ah, ini yang paling jauh, yang paling jahat. Barakallahu fikum. Panjang Ivan, masih banyak yang lain yang perlu dibahas, tapi saya kira cukup sekian. Untuk pembahasan masalah niyah untuk menggambarkan betapa besarnya pembahasan ini, para ulama kita sampai nulis sebuah kitab khusus tentang bab an-niyah sejilid, dua jilid bab masalah niyah, dikatakan saking panjang dan besarnya bab ini. Barakallahu cukup insyaallah ya, sementara ya. Hampir dua jam bagi antum, barakallahu fikum. Ini luar biasa ya Pak. Ini mengalahkan daurah aslinya nih. Ada yang mau tanyakan? Gak ada ya? Paham insyaallah ya? Nah, yang paling penting berdayakan niat supaya semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya utarakan sebentar ya Pak. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah. Kita berjumpa kembali setelah Jumatan. Labas. Sebentar, setengah jam setelah Jumatan. Istirahat baru nanti sore pada asar sampai menjelang maghrib. Nah. Gitu ya? Hah? Gitu ya? Insyaallah taala fadhlu hafizakum.